Ketika aku mulai percayakan cinta, kau tega dan acuhkan. Ku pun mulai merasakan arti kenyamanan, kau pergi dan tinggalkan. Tapi mengapa hati ini selalu sedih? Ku merasa sedih.